Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan siang hari ini. Baik sahabat, di hari Senin tanggal 10 Oktober 2011, 12 Julkodah 1432 Hijriah, Anda berada di program Ngaji bersama Ustaz ya, dengan kajian kitab Adab Sulukil Murid di kesempatan siang hari ini. Dan insya Allah akan menemani sahabat hingga menjelang waktu zuhur. Baik, aja Ramadan sapa narasumber kita, yaitu Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Khalil Bahsyaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Kang Aja sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat berkat dan ya Ustaz dan sahabatku semua di rumah. Alhamdulillah, amin amin. Baik Ustaz, mengenai kitab Adab Sulukil Murid, ini kitab yang menerangkan tentang apa sih Ustaz? Perlu kita kaji ini. Kitab ini yaitu salah satu karangan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kitab ini menerangkan tentang adab-adab, juga tentang bagaimana, ya pastinya semuanya tentang tasawuf ya, tentang bagaimana kita menjaga hati, juga bagaimana kita sehari-hari dalam menjalani hidup ini, untuk tentang ya juga tentang adab, pastinya tentang adab. Iya. Silakan Ustaz untuk diterangkan langsung saja, mungkin kemarin sudah sampai bapak-bapak ya. Kemarin kan bersama Bang Kezen ya. Iya. Sekarang sama Jai Ramadan. Tafadhol ya Ustaz. Baik, terima kasih Kang Ajay. Iya. Kita akan sekarang melanjutkan kajian kita pada siang hari ini, meneruskan kajian kita yang kemarin. Yang kemarin kita terakhir membahas tentang bagaimana anggota-anggota badan, yaitu seperti mata, hati, dan yang lainnya, yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang fitnah-fitnahnya, bahaya-bahayanya, itu sudah kita bahas. Dan sekarang kita memasuki pasal yang lain, yaitu bab yang lain. Baik, kami akan baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa bi ulumikum fid darin, amin. Amin, amin, amin, ya Allah, ya Karim. Faslun. Wa yanbaghi lil muridi an la yazala ala taharatin, dan sayangnya bagi murid itu untuk masih atau untuk selalu dalam keadaan suci. Ini adalah suatu kelebihannya. Ini adalah suatu keistimewaan. Kalau kita selalu bisa menjaga kesucian diri kita dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ini adalah suatu yang istimewa, suatu kelebihan bila seseorang itu bisa menjaga dirinya itu untuk selalu tetap suci dalam keadaan berwudu pastinya. Jadi memang seharusnya lebih-lebih bagi seorang murid, iya, bagi seorang talibul ilim, ini sangat penting sekali. Karena kesucian diri itu bisa memberikan cahaya ilmu. Ya, cahaya ilmu, atau juga memberikan dorongan yang positif kepada hati juga. Apabila kita suci zahirnya, insyaallah itu akan memberikan dorongan yang positif kepada hati kita. Apabila mana zahirnya kita itu suci, insyaallah akan merasuk kepada hati, yang akan membuat hati itu akan suci juga. Nah, ini sangat diperlukan sekali untuk seorang murid, untuk seorang santri, apabila ingin menimba ilmu atau mempelajari ilmu agama, ilmu Allah, ilmunya Rasulullah. Ini sangat dianjurkan sekali untuk menjaga kesucian diri, yaitu dengan selalu berwudu. Kalau sudah hadas, kalau sudah batal wudunya, untuk segera berwudu. Ini sangat dianjurkan sekali. Wa kullama ahdatha tawaddu'a wa shalla rak'atain. Dan setiap kali murid itu hadas atau batal wudunya, tawaddu'a, maka dia berwudu. Fasolla rakaatain, dan dia sholat dua rakaat. Di sini sholat syukrul wudu atau bagaimana, Ustaz? Ya, di sini maksudnya adalah sholat, yaitu sholat ba'dil wudu, sholat setelah wudu, dan ini disunnahkan. Dan ini banyak sekarang orang yang kurang perhatian atau kurang menjaga dalam sunnahnya setelah wudu, yaitu sholat dua rakaat. Syukrul wudu dikatakan. Iya. Ini banyak sekali yang melalaikannya. Sampai-sampai jangankan sholatnya, kadang doanya setelah wudu kadang nggak dibaca. Nggak dibaca. Iya. Kadang nggak dibaca juga. Ini. Jadi ini banyak orang yang lalai sekarang setelah wudu doanya nggak dibaca. Lebih-lebih lagi sekarang sunnahnya yaitu sholat dua rakaat. Ini sudah mulai luntur di kalangan orang Islam sekarang ya. Bukan hanya sholatnya, doanya saya kadang sudah doanya lupa, nggak dibaca. Bukannya lupa, karena tidak membiasakan diri untuk selalu membaca doa setelah berwudu. Maupun yang panjang atau yang pendek. Maksudnya? Doanya yang panjang atau yang pendek? Ya seperti yang sudah disyariatkan di dalam Islam itu sudah cukup. Sebenarnya itu sudah cukup. Mau yang panjang sekali namanya doa, lebih bagus lagi. Ditambahin lagi ya. Boleh ya. Mau panjang sekalipun doa sampai mau 1 jam mungkin doanya, gak apa-apa. Alhamdulillah, lebih baik lagi. Subhanallah. Ya. Jadi itu, ini sangat perlu diperhatikan dan perlu untuk dijaga, yaitu membaca doa setelah wudu, juga sholat dua rakaat setelah wudu. Ini sangat penting sekali. Lebih-lebih bagi seorang murid, bagi seorang santri. Ini harus sekali, harus sangat-sangat disayangkan kalau seorang santri atau seorang murid itu meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwasanya dia cinta kepada Rasulullah akan tetapi dia tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Ini sangat disayangkan sekali. Baik Ustaz, mohon maaf dipotong lebih dahulu, kita harus break lebih dahulu. Baik. Dan sahabat jangan kemana-mana, tetap di acara Ngaji Yu bersama Al-Habib Muhammad Khalil Baisaiban dengan kajian kitab Adab Sulukil Murid. Tetap di radio kesayangan Anda 98,5 Inspirasi Spirit Hati. 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Al-Bahja Tour and Travel melintasi keindahan cakrawala Islami, melayani umroh reguler dan plus serta wisata ziarah dan wisata Islami. Sekretariat Ruko Sunrise Boulevard Nomor 7, Jalan Pangeran Cakrabuana, Kemantren, Sumber, Cirebon 45611. Telepon dan fax 0231 320557. Email marketing@albahja.com. Kontak person Ustadz Toto 085-224-862-384 dan Ustadz Alvan Nasuha 081-382-550-494. Al-Bahja Tour and Travel melintasi cakrawala Islam. Inilah informasi pengajian rutin bersama Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon. Untuk kajian kitab Riyadus Solihin dan Tajridus Soreh, ikuti setiap Ahad pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Belajar bareng bersama Buya Yahya dan Umi. Ikuti setiap Senin pagi jam 5.30 sampai dengan jam 7 di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Kajian Kitab Al-Hikam. Ikuti setiap malam Selasa jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid At-Taqwa Cirebon. Setelah kita hitung banyaknya amal yang pernah kita lakukan itu, pernahkah kita renungi diterimakah amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seseorang itu lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ikuti pula Hidup Indah bersama Buya Yahya. Saksikan setiap Kamis malam Jumat jam 20 sampai dengan 22 di Cirebon TV. Panji Asar bersama Buya Yahya setiap Ahad jam 16 sampai dengan 17.30 di Radio Wadi Kuningan, Radio Keluarga Muslim. Untuk kajian tafsir, ikuti setiap Sabtu pagi jam 6.30 sampai dengan jam 8 di Majelis Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Dan kajian kitab Minhajul Abidin, ikuti setiap malam Ahad jam 20 sampai dengan jam 21.30 di Masjid Raya Al-Mustaqim, Weru Pleret, Cirebon. FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Dapatkan koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Hidup Indah Bersama Rasulullah, Dialog Ilmiah Membahas Tawasul dan Ziarah Kubur, Agar Warisan Menjadi Barokah, Mencari Cinta di Balik Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Membahas Tuntas Akidah Syiah, Mengenal Bid'ah Pemecah Belah Umat, Mengenal Apa dan Siapa Salaf dan Salafi, Benarkah Ahmadiyah keluar dari Islam, dan masih banyak lagi. Dapatkan sekarang juga koleksi VCD dakwah terbaru Buya Yahya di Sekretariat Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179, Blok Gudang Air Sendang, Sumber, Cirebon, atau hubungi 0231-333-8967 atau 081-615-670-212. 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, masih di acara ngaji bersama Jai Ramadan dan juga Al-Ustadz Muhammad Khalil Basyaiban. Tadi beliau menerangkan pasal mengenai bagi seorang murid untuk selalu dalam keadaan suci. Artinya di sini bagi seorang murid yang harus menjaga kesucian dirinya daripada hadas kecil ataupun hadas besar, tujuannya agar mudah mendapatkan cahaya ilmu. Dan kalau hati kita bersih, kemudian juga kita dalam keadaan kondisi suci dari hadas kecil atau hadas besar, insya Allah selalu didoakan oleh para malaikat, ya Habib. Benarkah demikian? Iya. Silakan Ustaz untuk dilanjutkan. Baik. Baik para sahabat. Jadi seperti yang sudah kita terangkan tadi, bahwasanya baiklah seseorang itu sangat baik sekali apabila dia itu selalu menjaga kesucian dirinya. Yaitu maksudnya di sini yang kita bahas sekarang adalah kesucian zahir, yaitu dengan berwudu. Apabila dia batal wudunya, dengan batal mungkin itu dengan qadail hajah atau yang lain, itu sangat dianjurkan sekali untuk segera berwudu. Karena wudhu ini akan memberikan dorongan batin yang akan memberikan dorongan positif kepada hati. Dan juga jangan sampai dilupakan bahwasanya setelah wudhu itu ada sunnah-sunnah yang sangat penting, yaitu membaca doa dan juga sholat dua rakaat. Ini yang sudah banyak dilalaikan orang-orang sekarang, banyak yang lupa bahwasanya ini adalah sebuah sunnah. Banyak sekali orang-orang yang mungkin kebanyakan mereka semua sudah mengetahui, cuman karena malas ataupun karena apa, jadi mereka melalaikan doa setelah wudu, juga sholat dua rakaat. Baik, kita akan teruskan lagi. Silakan Habib. Wa in kana muta'ahilan wa ata ahlahu falyubadir bil ightisali minal janabati fil waqti. Dan apabila seseorang itu telah berkeluarga, sudah mempunyai istri. Sekarang apabila seseorang itu sudah mempunyai istri, maka di situ wa ata ahlahu, dan apabila dan dia mendatangi istrinya, yaitu menggauli istrinya, maka falyubadir, bergegas-gegaslah bil irtisali untuk mandi, minal janabati, dari hadas besar, fil waqti, ketika itu juga. Jadi apabila seseorang itu telah berkeluarga, telah mempunyai istri, maka hal yang membatalkan pun bertambah, bukan hanya hadas kecil, bahkan hadas besar, karena dia sudah mempunyai istri. Jadi apabila dia mendatangi istrinya, menggauli istrinya, pastinya dia akan berhadas besar. Maka di sini dia perlu untuk mandi besar, mandi janabah. Nah, di sini apabila seseorang itu berhadas kecil, batal dari wudunya, maka dia bergegas-gegas untuk wudu. Nah, apabila dia berhadas besar, yaitu mendatangi istrinya, menggauli istrinya, berhubungan dengan istrinya, maka yang diharuskan atau yang ditekankan, yang dianjurkan untuk segera menyegerakan mandi dari hadas besar tersebut ketika itu juga. Sama halnya dengan kita berwudu, sama seperti wudu, yaitu menghilangkan hadas untuk bisa suci kembali. Apabila kita berwudu dalam sehari saja kita 5 kali, bisalah kita ibaratkan seperti orang yang mana orang tersebut dekat dengan sungai rumahnya. Apabila dalam satu hari dia mandi di sungai itu 5 kali, maka apakah orang itu tidak bersih? Bersih, Habib. Tentunya. Pastinya bersih ya. Iya. Karena sehari dia sampai mandi 5 kali. Masya Allah. Masya Allah kan? Subhanallah. Jadi wudu juga seperti itu juga. Apabila kita berwudu sehari juga 5 kali, apalagi setiap kali kita kotor, yaitu setiap kali kita batal, kita langsung berwudu, bahkan melebihi 5 kali terkadang dalam setiap hari. Maka ini akan menimbulkan kelebihan kesucian, yaitu lebih bersih lagi. Bayangkan apabila seseorang itu seperti yang kita katakan tadi, rumahnya dekat dengan sungai, mandi sampai sehari 5 kali, pastinya dia akan sangat bersih. Begitu juga dengan wudu. Wudu juga membersihkan, bahkan bukan zahirnya saja yang bisa dibersihkan, akan tetapi zahir dan batinnya. Itu zahir dan hatinya juga bisa bersih dengan wudu tersebut. Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Jadi juga dalam mandi juga mungkin hadas besar ketika berhubungan dengan istri, atau ketika mimpi basah, maka menyegerakan ketika bangun dari tidur, menyegerakan bergegas-gegas untuk mandi dari hadas besar tersebut ketika itu juga. Dan ini sama halnya seperti wudu. Wala yamkus junuban, dan tidak berdiam diri dalam keadaan junub. Jadi seseorang itu tidak berdiam diri ketika dia hadas besar, dia tidak berdiam diri, tetapi dia bergegas langsung untuk mensucikan diri, yaitu dengan mandi. Tidak berdiam diri dalam keadaan junub. Kenapa? Bila dia dalam keadaan junub dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang seperti makan atau minum atau yang lainnya, dikatakan hukumnya makruh. Makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, sesuatu yang makruh ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Allah tidak menyukai hal-hal yang makruh. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, Allah tidak suka. Dan dikatakan bahwasanya kalau seseorang itu dalam keadaan junub, makan ataupun minum ataupun mengerjakan sesuatu hal yang lain, dikatakan itu akan yurisul fagir, itu menyebabkan fakir, menyebabkan kefakiran. Jadi menyebabkan kefakiran apabila seseorang itu dalam keadaan junub masih melaksanakan aktivitas yang lain seperti makan atau minum atau yang lainnya dalam keadaan junub, dikatakan bahwasanya itu akan menyebabkan kefakiran. Dan bukan berarti kefakiran itu hanya kefakiran zahir saja, batin juga bisa. Mungkin sekarang orang yang kaya raya, orang yang mempunyai kelebihan harta, banyak harta, tapi ketika dia junub atau ketika itu dia berhadas besar, akan tetapi dia tidak mandi, tidak bergegas untuk mensucikan dirinya. Tetapi kenapa dia masih kaya atau masih punya banyak harta? Bukan hakikatnya harta atau fakir, ya maksudnya fakir. Hakikatnya fakir itu bukan berarti fakir dalam zahirnya saja. Mungkin batinnya bisa jadi. Orang yang kaya mungkin ketika itu mungkin dalam zahirnya dia kaya, akan tetapi hatinya fakir. Itu maksudnya kalau hatinya fakir mungkin dia mau mengeluarkan harta enggan, mengeluarkan sedekah malas, mau mengeluarkan zakat tidak mau. Ini menunjukkan bahwasanya hatinya fakir, tidak tenang dengan harta itu. Jadi tidak semuanya kita menghukumi zahirnya, akan tetapi batinnya juga bisa hati seseorang itu fakir. Fakir dalam artian seperti itu. Wa yasta'inu ala dawami at-taharati bi qillatil akli. Dan bisa membantu untuk terus-menerus dalam keadaan suci bi qillatil akli, dengan sedikit makan. Nah, di sini diterangkan bahwasanya kita bisa untuk selalu bisa dalam keadaan suci, tidak bingung nanti sedikit-sedikit ke kamar mandi, buang air besar ataupun buang air kecil. Jadi sini caranya itu dengan cara dengan menyedikitkan makan, dengan sedikit makan. Maka bila seorang itu sedikit makan, insyaallah dia akan jarang-jarang sekali pergi ke kamar mandi, mau buang air besar ataupun buang air kecil. Ini pasti seorang itu akan jarang sekali karena dia sedikit makan. Kalau seseorang pastinya akal kita bisa menerima kan, apabila kita sedikit makan pastinya akan sedikit mengeluarkan kan gitu. Hajat buang air besar ataupun buang air kecil, jadi seperti itu. Baik, ada waktu tinggal 3 menit ke depan, ditarik kesimpulan terus ditutup dengan doa karena waktu azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya pukul 11:38 Habib. Baik. Baik, para sahabat. Intinya dalam kajian siang hari ini bahwasanya sangat penting sekali kita menjaga kesucian diri zahir maupun batin. Bisa di situ kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Dengan kalaupun di situ kita berhadas kecil, kita bisa menyegerakan berwudu. Dan apabila kita di situ berhadas besar, kita bisa menyegerakan untuk segera mandi besar ketika itu juga. Jadi kesimpulannya bahwasanya kesucian itu sangat penting bagi zahir maupun batin. Ini yang paling penting para sahabat. Jadi seyogyanya lah bagi kita untuk selalu dalam keadaan suci. Karena hal apapun yang dilakukan dalam keadaan suci itu lebih baik daripada kita lakukan dalam keadaan berhadas. Subhanallah, semoga keberkahan melimpah kepada kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan. Ditutup dengan sama-sama doa. Tafadhol ya Ustaz, ditutup dengan doa bil barokah. Baiklah, kita tutup bersama seperti biasa. Kita sebelum kita menutup kajian pada siang hari ini, semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Khususnya bagi saya sendiri, bagi Al-Fagir sendiri, dan umumnya bagi para pendengar radioku semuanya. Baiklah, kita tutup acara atau kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Al-Ustaz Al-Habib Muhammad Khalil Basyaiban yang telah menyampaikan materi di kesempatan acara ngaji hari ini, siang hari ini sahabat. Dan informasi waktu azan zuhur ulah Cirebon dan sekitarnya pukul 11:38. Haji Ramadan yang bertugas pamit dari ruang dengar sahabat. Ilal ligo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menangis wahai si Khalifah, adapun kerinduanku kepada Rasulullah tidak bisa dibendung. Akan tetapi wahai Khalifah, di rumahku masih ada ibundaku yang tidak bisa aku tinggal. Ya Allah, malam ini, detik ini, Allah.